Samanja ayah tiado, saisi rumah taraso lalang. Mandeh bagalui jo hati hibo, baurai tangi tio sumbayang. Mandeh bagalui jo hati hibo, baurai tangi tio sumbayang. Taraso cangguang nan den rasokan, tabayang ayah galak bamanjo. Taku cak bujang jong kagadang, katulang punggung cuman dekanduang. Taku cak bujang jolong kagadang, katulang punggung cuman dekanduang. So cangguang nan den rasokan, tabayang ayah galak bamanjo. Taku cak bujang jolong kagadang, katulang punggung cuman dekanduang. Taku cak bujang jolong kagadang, katulang punggung cuman dekanduang. Kita sampai.